Bismillahirrahmanirrahim. Fahmul masmu'. As-su'alul awwal. Dhallilil harfad dal 'ala as-sawti alladhi tasma'uhu mimma yali. Wahid. Fa. Ithnan. Kha. Thalathah. Ti. Arba'ah. Hati. Khamsah. Bu. Sittah. Za. Sab'ah. Azab. Thamaniyah. Har. Tis'ah. Nadhir. Asharah. Sabagha.